إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار أيها الناس عباد الله الله سبحانه وتعالى berfirman dalam Al-Quran يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan juga ulil amri di antara kalian. Para ulama, sebagian mereka menyatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah al ulama. Dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan mereka ulul amri adalah al-umara, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Berkata al-imam al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal qawlani sabitan anis sahabati radhiyallahu anhum fi tafsiril ayah, wa qala aidha والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahwasanya dua pendapat ini tetap telah dinukilkan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Di dalam menafsirkan ayat surat An-Nisa yang ke-59 tersebut. Dan yang benar, bahwasanya ayat tersebut mencakup dua makna tersebut. Ulul amri yang kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentaati mereka adalah dua golongan tersebut, yaitu para ulama dan juga para umara, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Berkata Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من العلماء والأمراء. Dan yang nampak, والله أعلم, bahwasanya ayat tersebut, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, yang benar, yang nampak bahwasanya ayat tersebut tercakup padanya setiap dari ulil amri, yaitu dari kalangan ulama dan umara, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Di dalam ayat ini sangat jelas dan tegas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk taat, mentaati para pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang disebut di sebagian negara dengan presiden, di negara yang lain dengan raja, di negara yang lain dengan malik atau raja, di negara yang lain dengan sultan, setiap pemimpin kaum muslimin masuk dalam ayat tersebut yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati mereka. Dan juga dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan hal yang semakna, di antaranya dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika as-sam'a wat-tha'ah fi 'usrika wa yusrika wa man syatika wa maqrahika wa 'atharatin 'alaik." Wajib atas kalian untuk tetap dengar dan taat terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin, pemimpin-pemimpin pemerintah kalian, di saat kalian dalam kemudahan ataupun kesulitan, dan di dalam perkara-perkara yang kalian semangat di dalamnya ataupun kalian benci, dan di dalam saat ketika pemimpin-pemimpin tersebut lebih mementingkan kehidupan dunia mereka daripada menunaikan hak-hak kalian, tetap wajib atas kalian dengar dan taat terhadap mereka. Dan disebutkan dalam hadis Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau beliau Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat-tha'ah fil manshati wal maqrahi wa alla nunazi' al-amra ahlahu." Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap dengar dan taat dalam masa semangat kita, dalam perkara-perkara yang kita semangat padanya, dan juga pada perkara-perkara yang kita tidak menyukainya, dan untuk kita tidak melepaskan perkara tersebut dari pemiliknya. Perintah-perintah yang sangat banyak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk tetap dengar dan taat terhadap pemimpin-pemimpin kita yang sah, pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh memberontak kepada mereka, tidak boleh mengkudeta mereka. Tetap dengar dan taat terhadap pemimpin-pemimpin tersebut. Dan para ulama telah menerangkan bahwasannya dalil-dalil yang mutlak ini telah ditakyid atau dibatasi dengan suatu perkara yang penting, yaitu tidak ada dengar dan taat terhadap pemimpin-pemimpin tersebut di dalam perkara maksiat. Artinya, kita harus melaksanakan, mendengar dan mentaati seluruh perintah pemimpin-pemimpin tersebut, kecuali pada perkara-perkara yang ada unsur kemaksiatan, pelanggaran terhadap syariat, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kisah Sariyah Abdullah ibn Hudzafah As-Sulami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La ta'ata fi ma'siyatillah azza wa jal. La ta'ata fi ma'siyatillah azza wa jal. Innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan pada perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Allah azza wa jal, dan hanya saja taat tersebut pada perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik, yang tidak ada pelanggaran terhadap syariat, tidak ada unsur bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, yang semakna dengan hal tersebut, bahwasanya kita tidak boleh mentaati kecuali dalam perkara yang baik. Ala sam'i 'ala al-mar'il muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala al-mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa idza umira bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Dan wajib atas setiap masing-masing kaum muslimin untuk dengar dan taat terhadap pemerintah kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, kecuali jika mereka diperintahkan pada perkara yang maksiat. Maka tidak ada lagi mendengar dan taat terhadap perintah mereka yang dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla tersebut. Dan ini adalah salah satu prinsip utama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibimbingkan oleh para salaf as-salih dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum jami'an dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah salah satu prinsip utama pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendengar dan taat terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin kecuali dalam perkara maksiat. Maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat pada pemimpin tersebut. Para ulama telah menyebutkan kesepakatan para a'immah, para ulama Islam dari dahulu sampai sekarang tentang perkara tersebut. Di antaranya Al-Imam Abu Hasan Ali Ibn Ismail menyatakan, wa ajma'u ala sam'i wa ta'ah li a'immatil muslimin. Dan para ulama telah sepakat tentang wajibnya mendengar dan taat terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menyatakan, walihada kana min usuli sunnah wal jamaah luzumul jamaah wa tarku kitalil a'immah. Dan termasuk dari pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah untuk tetap berpegang teguh bersama jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh pemerintah, pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang sah, dan meninggalkan, menjauhi, memerangi, memberontak dan mengkudeta mereka. Oleh karena itu, Al-Syeikh Nasir Al-Adni Hafizahullah Ta'ala menerangkan dalam syarah usul as-sittah, وَصَارَ مُخَالِفُ لِهَذَا الْأَصْلِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعْ وَالْأَهْوَىٰ. Maka telah tetap perkaranya di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, barang siapa yang menyelisih prinsip pokok penting tersebut, maka dia termasuk dari Ahlul Bidah wal Ahwa, dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah dan Rawafid Syiah Rafidah. Mereka adalah kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang dari sunnah. Di antara ciri khas mereka adalah memberontak, bolehnya berkeyakinan, bolehnya bahkan mereka memberontak mengangkat senjata terhadap pemerintah-pemerintah kaum muslimin atas nama jihad, atas nama amar ma'ruf wa nahyu munkar. Sebagaimana yang telah jelas sejarahnya, bagaimana orang-orang Khawarij pada zaman Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, mereka memberontak, mengkudeta, memerangi, membunuhi kaum muslimin ketika itu. Menyerang, mengkudeta, ingin mengkudeta kekhilafan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kita saksikan sekarang bagaimana orang-orang Khawarij dari kalangan Al-Qaeda dan ISIS melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dan juga orang-orang Mu'tazilah yang mereka memiliki lima prinsip utama, usulun khamsah indahum, wa minhum al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di antara lima prinsip utama di kalangan Mu'tazilah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan mereka maknai bahwasannya prinsip tersebut adalah memberontak, keluar memusuhi, mengkudeta, memberontak pemimpin-pemimpin yang zalim menurut sangkaan mereka. Dan juga tidak asing sejarah yang ada dari kalangan Syiah Rafidah dari dahulu sampai sekarang, mereka melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama telah menerangkan bahwasanya di sana ada hak-hak yang wajib yang dimiliki oleh pemerintah kaum muslimin yang sah, yang harus ditunaikan oleh rakyatnya. Di antaranya adalah yang pertama, tetap mendengar dan taat terhadap perintah mereka kecuali dalam perkara yang maksiat, dan ini telah diterangkan sebelumnya. Dan yang kedua adalah wajibnya kaum muslimin untuk berjihad bersama pemerintah kaum muslimin dan menganggap sah sholat di belakang mereka pemimpin kaum muslimin, dan menunaikan zakat, memberikan kepada mereka pemerintah kaum muslimin jika mereka memintanya, dan juga haji bersama mereka pemerintah kaum muslimin. Sama saja apakah mereka kaum muslimin yang agamanya baik dari kalangan orang-orang saleh ataupun dari kalangan orang-orang yang fasik dan zalim. Dan hal ini, prinsip pokok ini telah diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka. Di antaranya adalah Ibnu Abi Zamanin dan juga Al-Imam As-Sabuni dan juga Al-Barbahari dan yang lainnya dari para ulama sunnah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka pokok utama atau salah satu prinsip utama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perkara yang ketiga yang merupakan hak-hak pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang wajib untuk ditunaikan oleh rakyatnya adalah untuk menasihati mereka dengan cara yang baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Tamim Ibn Ausin Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Maka mereka berkata, "Untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Agama itu adalah nasihat. Salah satunya adalah nasihat untuk a'immah kaum muslimin, pemerintah, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dengan mengajak gandeng tangan mereka, dengan bersendirian, dengan cara yang baik, tidak di muka umum, tidak menjelekkan keburukan-keburukan mereka, menyebarkan aib-aib mereka di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu kewajiban yang keempat adalah tidak menyebutkan dan menyebarkan kejelekan dan aib-aib pemerintah kaum muslimin di mimbar-mimbar, di podium-podium, di majelis-majelis, dan di perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin dan manusia secara umum. Dan hal ini adalah merupakan salah satu prinsip utama yang harus dijalankan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menyatakan, "Walaysa min manhajis salaf التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى انكلابات. وقال أيضا ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. Berkata Al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dan bukan termasuk dari manhaj salaf menyebarkan aib-aib pemerintah kaum muslimin dan menyebutkan hal tersebut di mimbar-mimbar, di podium-podium, karena hal tersebut bisa memprovokasi massa untuk mengkudeta, memberontak pemerintah kaum muslimin tersebut. Dan beliau juga menyatakan, dan cara yang merupakan manhaj salaf yang dituntunkan oleh para salafun as-salih adalah menasihati mereka, antara mereka dengan pemimpin tersebut, dengan bersembunyi, bersendiri, dengan cara yang baik, dan juga dengan cara berhubungan dengan para ulama yang mereka memiliki hubungan baik dengan pemimpin tersebut, agar bisa mengarahkan kepada perkara yang baik. Dan juga dengan menulis risalah-risalah secara pribadi yang ditujukan kepada pemerintah kaum muslimin tersebut. Dan perkara yang kelima yang harus ditunaikan oleh rakyat terhadap pemimpin-pemimpinnya adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan bahkan hal ini merupakan ciri ahlus sunnah yang membedakan terhadap ahlu ahwa, pengikut hawa nafsu. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah." Jika engkau melihat, kata beliau rahimahullah, seseorang yang mendoakan kejelekan untuk pemimpin, pemimpin kaum muslimin, maka ketahuilah, dia adalah pengikut hawa nafsu. Dan jika engkau melihat seseorang yang mendoakan kebaikan untuk sultan, untuk presiden, untuk raja, untuk pemimpin-pemimpin yang sah yang memerintah suatu negeri kaum muslimin, maka ketahuilah dia adalah sahibu sunnah insyaallah. Dan juga Syekhul Islam menukilkan dari kalangan para salaf, di antaranya Imam Ahmad Ibn Hanbal dan juga Fudail Ibn Iyad dan yang lainnya rahimahumullahu jami'an, mereka menyatakan, "Law kanat li da'watun mustajabah la da'utu biha lis-sultan." Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan doakan hal tersebut bagi kebaikan pemimpin kaum muslimin. Karena kebaikan pemimpin kaum muslimin akan menyebabkan kebaikan seluruh rakyatnya, akan menyebabkan kebaikan seluruh negeri yang dipimpinnya. Dan perkara yang keenam dan terakhir yang bisa disebutkan dalam khutbah ini adalah kita wajib untuk tetap bersabar di atas kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin. Walaupun berbagai cara, berbagai perkara yang mereka lakukan dari bentuk kedzaliman, selama mereka masih muslim, selama mereka masih menegakkan salat, maka kita harus bersabar terhadap perkara tersebut. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tasma' wa tuti' lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Tetaplah engkau mendengar dan taat terhadap pemimpin kaum muslimin, walaupun mereka memukul punggungmu dan mereka mengambil hartamu. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anjuran irsyad an-nabawi bagi kita kaum muslimin ketika menghadapi kezaliman-kezaliman pemerintah kaum muslimin, tu'adduna al-haqq alladhi lakum wa tas'aluna Allah al-haqq alladhi 'alaykum tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah al-haqq alladhi lakum. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam menghadapi perkara tersebut, fitnah kezaliman penguasa yang jahat yang bengis terhadap kaum muslimin, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetaplah engkau tunaikan hak-hak yang wajib atas kalian terhadap mereka, dan mintalah kepada Allah azza wajal hak-hak yang merupakan hak kalian, hak milik kalian yang wajib ditunaikan oleh pemerintah kalian. Pemerintah kaum muslimin memegang dan mengemban amanah yang besar di pundak-pundak mereka untuk berlaku adil dan mengayomi masyarakatnya. Dan mereka kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah hak milik kalian yang tidak ditunaikan oleh pemimpin-pemimpin yang zalim tersebut. Mintalah kepada Allah azza wa jal. Tetap bersabarlah. Dan janganlah engkau memberontak dan mengkudeta mereka. Karena perbuatan tersebut haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah sahih Muslim. Wa ammal khuruj alaihim wa qitaluhum faharamun biijma'il muslimin. Adapun memberontak dan memerangi, mengkudeta mereka, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, adalah suatu perkara yang haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir khutbah ini, saya memberikan peringatan bagi diri saya pribadi dan kaum muslimin seluruhnya. Yang pertama adalah termasuk dari ketaatan kita terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin, pemerintah kita, adalah perkara-perkara yang berkaitan tentang tata tertib rambu-rambu lalu lintas. Ya, dari mempunyai SIM, STNK, dan juga mentaati peraturan-peraturan rambu-rambu lalu lintas, wajib untuk kita tunaikan. Dan itu adalah kemaslahatan kita semuanya, kemaslahatan para pengguna jalan, untuk meminimalkan berbagai macam kecelakaan yang ada, yang sering terjadi di jalan-jalan raya. Peringatan yang kedua, di akhir tahun ini kita dapati sebagian manusia berlomba-lomba menyiapkan dirinya untuk merayakan tahun baru miladi, tahun baru masehi. Maka ketahuilah para ulama kita, ulama sunnah, telah menyatakan haramnya ikut serta dalam perkara-perkara tersebut, karena di dalamnya terdapat unsur tashabbuh bil kuffar. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah termasuk dari golongan mereka. Dan hal tersebut termasuk dari ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Dan di dalamnya terdapat berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan yang sangat banyak. Dan cukup uraian yang singkat ini sebagai peringatan bagi kita semuanya kaum muslimin untuk menjauhi, tidak ikut serta dalam berbagai macam bentuk dalam acara peringatan tahun baru Masehi tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk bagi kita semuanya dan memberikan petunjuk pada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan memberikan mereka teman-teman sejawat, pendamping-pendamping yang baik. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.